Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yahibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala, di kajian kita pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bacakan penjelasan al-musannif alaihi rahmatullah seputar bab innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan pembahasan seputar al-khauf, dan al-khauf itu sendiri aqsamun, memiliki beberapa perincian. Ada khauful ibadah, yaitu khauf yang diiringi dengan at-tadzallul wa ta'zim wal khudu', seseorang yang takut merendahkan diri kepada yang ditakutinya, mengagungkannya dan tunduk kepadanya. Dan khauf yang seperti ini adalah khauf yang membawa seseorang terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis yang kedua adalah al-khaufu tabi'i wal jibili, khauf yang sifatnya tabiat, watak manusia. Dan khauf yang seperti ini memiliki pentafsilan perincian. Kalau semisal mengantarkan pelakunya ke dalam perkara yang haram, maka hukumnya haram. Kalau semisal seorang memiliki rasa takut tersebut mengantarkan dirinya ke dalam perkara yang mubah, maka hukumnya menjadi mubah, sehingga tergantung dampaknya. Kalau seorang takut kepada binatang yang mengakibatkan akhirnya dia tinggalkan perkara yang wajib, dia tidak menghadiri sholat al-jamaah, maka jadilah khauf yang seperti ini membawa dirinya ke dalam perkara yang haram. Kemudian sebagai pelengkap dari keterangan bab al-khauf yang tadi kita sebutkan, di sini saya akan menyampaikan pembahasan yang sering mungkin ditanyakan ataukah mungkin kita dengarkan dari sebagian mereka para ulama terkait al-khauf minasyaitan au minal jin, hukum seseorang takut kepada syaitan atau takut kepada al-jin. Di dalam surah Al-Jin Allah Azza wa Jalla berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum ruhaqa. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsirin alaihi rahmatullah, ay kunna nara anna lana fadlan 'alal ins. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsirin, artinya jin tersebut beranggapan bahwasanya mereka memiliki keutamaan lebih dibandingkan manusia. Wali annahum kanu ya'udzuuna bina, dan disebabkan karena mereka meminta perlindungan kepada kami bangsa jin. Ai idza nazalu wadiyan, artinya adalah ketika manusia mereka singgah di satu lembah, au makanan muhishan, ataukah mereka singgah di tempat yang menakutkan, minal barari wa ghairiha kama kana adatul arab fi jahiliyatiha ya'uduna bi'azimi dhalikal makani minal jan, ataukah tempat-tempat yang semisalnya. Maka termasuk dari kebiasaan bangsa Arab ketika itu mereka berlindung kepada pembesar dari tempat tersebut dari gangguan jin. Ketika mereka sampai ke lembah, maka mereka berlindung kepada pembesar pemilik lembah tersebut dari bangsa jin. Kalau semisal mereka singgah di satu rumah yang angker, maka mereka berlindung kepada penghuni rumah yang angker tersebut. Tujuannya adalah agar menyelamatkan mereka dari gangguan-gangguan bangsa jin yang lainnya. Ayusibahum bisyai'in yasu'uhum, sehingga mereka melakukannya tujuannya adalah agar supaya bisa melindungi mereka dari sesuatu yang membuat mereka tertimpa kemadharatan. Kama kana ahaduhum yadkhulu bilada adaihi fi jiwari rajulin kabirin wa dhimamihi wa khafaratihi. Sebagaimana keadaan mereka dahulu ketika akan singgah masuk di satu negara, maka mereka meminta perlindungan kepada pembesar yang ada di negara tersebut agar bisa melindungi mereka dari kejelekan-kejelekan penduduknya. Maka keadaan yang seperti ini, falamma ra'at al-jinnu annal insa ya'uduna bihim min khaufihim minhum, ketika bangsa jin mereka melihat bahwasanya manusia ada yang berlindung kepada mereka disebabkan karena takutnya mereka kepada bangsa jin, maka fazaduhum rohaqa. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, artinya khaufan wa irhaban wa zu'ra. Jin tersebut semakin menambahkan kepada mereka perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas, hatta tabqau ashadda minhum makhafatan wa aktsaru ta'awudzan bihim, sehingga menyebabkan akhirnya mereka memiliki rasa takut yang berlebihan kepada bangsa jin dan mengakibatkan akhirnya mereka berlindung kepada bangsa jin tersebut ketika takut kepada penghuni dari rumah yang angker. Maka mereka berlindung kepada bangsa jin atau jin yang menghuni rumah tersebut. Tujuannya agar bisa melindungi dirinya dari kejelekan-kejelekan bangsa jin wal'iyadu billah. Berkata Imam Qatadah alaihi rahmatullah, fazaduhum rohaqa ay isman. Bangsa jin tersebut semakin menambahkan kepada mereka rohaqa. Al-Imam Qatadah menyebutkan maknanya adalah isman, perbuatan dosa. Fazdadatil jinnu alaihim bidzalika jara'atan, sehingga jin tersebut semakin menambah dengan sikap manusia berlindung kepada bangsa jin, semakin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak jelas rasa takut yang dimiliki oleh manusia yang Allah sebutkan di dalam ayat tersebut kepada bangsa jin adalah rasa takut yang membawa mereka untuk tunduk, yang membawa mereka untuk mengagungkan bahkan berlindung kepada asyaitan, kepada al-jin. Dan tentu rasa takut yang seperti ini tidak diragukan lagi termasuk dari jenis takut yang pertama yang dikenal dengan khauf asir atau khauf ibadah, yang tidak boleh seseorang berikan kepada makhluk, karena seorang mukmin ia berikan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat beberapa fatwa yang saya nukilkan dari beberapa kalangan mereka, para ulama, di antaranya Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Beliau ditanya dengan pertanyaan, hal al khaufu minal jinni awil khaufu minas sihri, hal yakunu hadzal khaufu min babi syirik. Apakah rasa takut kepada bangsa jin atau rasa takut seseorang kepada sihir, apakah yang demikian termasuk rasa takut dalam bab kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal? Beliau mengatakan, al-khawf alladhi ma'ahu dhullun, al-khawf yang di dalamnya berisikan sifat ketundukan seseorang kepada yang ditakutkan, maka padanya ada kesyirikan. annahu minasyirik. Ini termasuk dari perbuatan syirik. Rasa takut yang menyebabkan akhirnya seorang tunduk, mengagungkan sesuatu yang ditakutinya, maka ini termasuk dari kesyirikan. Wa idza dhallal makhluqin, wa idza dhallal lil makhluqin khafahum wa dhalla minhum, hadza syirkun. Kalau semisal seorang dengan rasa takutnya dia tunduk kepada makhluk, maka ini termasuk dari kesyirikan. Amma idza khafahum biduni dhullin fa hadza laisa hadza khaufu tabi'i. Maka kalau semisal rasa takut tersebut tidak diiringi dengan perasaan azul, ketundukan dirinya kepada yang ditakutinya, maka ini termasuk dalam bab khauf tabi'i dan bukan termasuk dari kesyirikan. Sehingga Syekh Shalal Fauzan memperinci keadaan orang yang takut. Kalau semisal takut kepada jin mengakibatkan akhirnya dia tunduk kepada jin, nah, mengagungkan bangsa jin tersebut, maka akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Kalau tidak, maka termasuk dalam bab khauf tabi'i. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i alaihi rahmatullah juga ditanya tentang permasalahan tersebut dan beliau mengatakan al-khaufu minal jinni la yasilu ila haddi syirik. Takut kepada bangsa jin itu tidak sampai pada batasan kesyirikan. Illa idza taqada syakhsu annahum yatasarrafuna fil kaun min dunillahi ta'ala. Kecuali kalau semisal seorang yang takut tersebut memiliki keyakinan bahwasanya bangsa jin tersebut memiliki andil keikutsertaan di dalam mengatur urusan alam semesta ini, mengatur nasib makhluk baik dan buruknya, min dunillah, tanpa ada keterkaitan dengan Allah Azza wa Jal, au yusyarikunallaha subhanahu wa ta'ala, ataukah dengan rasa takut tersebut mengakibatkan mereka menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, fahadha yasilu ila haddi syirik. Maka rasa takut yang seperti ini dengan rincian yang seperti ini akan sampai pada batasan kesyirikan. Wa illa fal khawfu tabi'i la ya'thamu syakhsu alaih. Kalau semisal tidak ada diiringi dengan perkara yang disebutkan, maka itu adalah khauf tabi'i yang tidak dicela seseorang ketika memilikinya. Nah, namun boleh ingatkan, lakinnahu yakunu naw'an minal jibni. Namun rasa takut yang seperti ini adalah termasuk dari jenis al-jibn, penakut. Nah, yang dimiliki oleh seseorang sifat penakut, yang dimiliki oleh seseorang sehingga mengakibatkan akhirnya dengan sifat atau rasa takut tersebut dia memiliki perasaan takut kepada asyaitan. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadisnya agar seorang meninggalkan sifat penakut yang tercela ini. Beliau mengatakan syarru ma fir rajuli syuhun halik. Syuhun halik wa jubnun khali'. Sifat jelek yang dimiliki oleh seorang pria itu ada dua. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama syuhun halik, sifat kikir dari seorang yang halik, yang suka berkeluh kesah, kikir. Namun dia seorang yang halik, yang berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Ini sifat halik yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wajubnun khali', dan sifat jubun, penakut yang khali', yang telanjang. Artinya seakan-akan tidak ada lagi keberanian dalam diri seseorang sehingga dia senantiasa memiliki rasa takut yang berlebihan. Ini dua sifat tercela yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang dengannya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i alaihi rahmatullah mengingatkan kita untuk meninggalkan rasa takut yang seperti ini. Naam. Allah sebutkan dalam ayat yang mulia, innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam beberapa hadis zikir-zikir yang bisa diamalkan oleh seorang untuk dia terjaga dari syaitan. Terjaga dari syaitan, di antara sebagian zikir tersebut adalah zikir yang diucapkan oleh seseorang sebelum tidurnya. Membaca ayat kursi. Ketika seorang membaca ayat kursi tersebut, maka dia akan senantiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Demikian pula di antaranya adalah membaca zikir ketika dia akan keluar rumah. Seseorang yang mengucapkan zikir bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah akan diseru dan dikatakan kepada dirinya, laqad hudita wa wuqita, sungguh engkau telah diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla dan engkau akan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Ini menunjukkan pentingnya seorang mukmin untuk dia membentengi dirinya dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla yang diiringi dengan quwwatul iman wal yaqin. Dia yakin bahwasanya apa yang dia baca tersebut pasti dan pasti akan memberikan efek pengaruh positif kepada dirinya, dijaga dari asyaitan. Ini diantara dari beberapa penjelasan yang bisa saya nukilkan yang di dalamnya berisikan dalil penjelasan agar seorang muslim hendaklah benar-benar mengupayakan di dalam dirinya memiliki rasa al-khauf, takut tersebut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Asyaitan hanya bisa menakuti mereka para walinya. Menunjukkan asyaitan tidak bisa menakuti para wali-wali Allah Azza wa Jalla. Karena Allah senantiasa memberikan penjagaan, perlindungan kepada mereka. Sehingga Allah katakan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kalian kepada aku, kata Allah, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, sekarang kita masuk ke ayat yang kedua yang diuraikan oleh musannif dalam bab al-khauf. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya mereka orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan ketaatan, menjalankan perkara yang wajib dan melakukan perkara-perkara ibadah kepada Allah di rumah Allah Azza wa Jal, adalah mereka orang-orang yang man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama termasuk dari adawatul hasr, dari huruf yang memberikan makna pembatasan. Artinya yang bisa melakukan perkara yang mulia tersebut adalah mereka orang-orang yang disifati oleh Allah di ayat yang berikutnya. Yang pertama Allah sifati dengan sifat al-iman, man amana billahi. Yang kedua wal yaumil akhir, mengimani datangnya hari akhir. Naam. Wa aqamas shalah, dan seorang yang mengerjakan salat. Wa ataz zakah, menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak memiliki rasa khasyah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan sifat yang disebutkan bagi mereka orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Azza wa Jalla adalah sifat yang mulia, yang hendaklah seorang mukmin berupaya pada dirinya untuk bersifat dengan sifat tersebut. Yang menjadi syahidnya adalah terletak pada lafaz walam yakhsha illallah, Mereka tidak memiliki rasa khusyah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khusyah, sebagian di antara mereka para ahli ilm mentafsirkan maknanya sama dengan al-khauf. Sama dengan al-khauf, yaitu rasa takut yang diiringi dengan at-tadallul wal-khudu' wat-ta'zim. Rasa takut yang diiringi dengan seorang merendahkan diri kepada yang ditakutinya, mengagungkannya dan tunduk kepadanya. Antara al-khasyah dengan al-khawf, sebagian di antara ahli ilmu mentafsirkan memiliki makna yang sama. Sebagian yang lain mentafsirkan makna al-khasyah berbeda dengan al-khawf, karena khasyah adalah rasa takut, al-khawful maqrunu bil amal, rasa takut yang diiringi dengan amalan. Itu khasyah. Rasa takut yang diiringi dengan amalan adalah al-khasyah. Sebagaimana rasa takut yang dimiliki oleh seorang mukmin membuahkan khasyah, karena rasa takut tersebut membawa dirinya menjalankan perintah yang ditakutinya, yaitu Allah Azza wa Jal, dan meninggalkan larangan yang ditakutinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Syekh bin Utsaimin alaihi rahmatullah menyebutkan bahwasanya antara khasyah dengan al-khauf memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah annal khasyah takunu ma'al ilmi bil mukhsyi'a wa halihi. Perbedaan yang pertama, kalau rasa khasyah itu diiringi dengan ilmu seseorang kepada yang ditakutinya dan keadaannya. Dia tahu seperti apa yang ditakutinya, demikian pula seperti apa keadaannya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa khusyah kepada Allah dari kalangan hambanya hanya dimiliki oleh mereka para al-ulama. Menunjukkan seorang yang jahil, yang tidak punya ilmu, terluputkan dari dirinya perasaan khusyah tersebut, karena dia tidak memiliki ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Dia tidak memiliki ilmu tentang keadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga disebutkan di dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-alimu billah, sesungguhnya seorang yang alim kepada Allah Azza wa Jalla, atau disebutkan sebagian perkataan di antara mereka para salaf, sungguhnya seorang yang alim kepada Allah Azza wa Jalla adalah seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian di antara salaf, ada yang membagi al-alim itu menjadi beberapa pembahagian. Ada yang alimun billah walaysa alim bihududillah. Ada seorang yang alim kepada Allah, namun dia tidak begitu alim tentang batasan-batasan Allah, halal dan haram, haram dan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya memiliki ilmu tentang Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua adalah al-alimu bihududillah, seorang yang alim tentang batasan-batasan Allah Azza wa Jal. Dia tahu halal, dia tahu haram, namun dia tidak memiliki ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, dan ini yang afdal, adalah al-alimu billah wal-alimu bihududihi, seorang yang alim kepada Allah dan alim tentang batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Ini diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menegur adanya tiga orang yang berkeinginan untuk mengungguli ibadah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga sebagian mereka bertekad untuk berpuasa terus-menerus tidak berbuka, sebagian mereka lagi bertekad untuk sholat terus-menerus dan tidak akan tertidur, sebagian yang lain meninggalkan menikah, memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Rasul mengetahui mereka, Rasul mengatakan kepada mereka, sesungguhnya orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah di antara kalian adalah aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, artinya seorang yang mengerti perkara yang halal, yang haram, mengerti tentang batasan-batasan Allah azza wa jalla, demikian pula mengerti tentang Allah azza wa jalla adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sehingga khasyah perbedaan yang pertama diiringi dengan al-ilm bil mukhshi wa halihi, mengilmui keadaan yang ditakutinya, demikian pula keadaannya. Wal khaufu qad yakunu minal jahil, berbeda dengan al khauf, berbeda dengan rasa takut. Karena rasa takut dikatakan pula sebagai rasa takut terkadang muncul dari seorang yang jahil, yang tidak tahu keadaan sesuatu yang ditakutinya, ya kan? Dia takut ke kamar mandi, dikatakan takut, ya kan? Padahal dia enggak tahu apakah di kamar mandi tersebut ada yang mengganggunya dari kalangan makhluk halus ataukah tidak. Nah, tapi sudah takut duluan, menunjukkan itu tetap dikatakan sebagai rasa takut, walaupun berasal dari seorang yang jahil. Seorang yang takut masuk ke dalam air, padahal airnya tidak dalam, dia takut. Nah, takut air. Ini termasuk dari jenis al-khawf, bukan al-khasyah. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, an-al-khasyah takunu bisababin, bisababi azamatil mukhsyi. Al-khasyah itu terwujud disebabkan karena rasa bentuk pengagungan seseorang kepada yang ditakutinya, sehingga lebih mengarah ke ibadah karena berisikan ta'zim kepada yang ditakutinya. Bi khilafil khauf, berbeda dengan al khauf, faqad yakunu min dha'fil khaif wala min quwwatil mukhawwaf. Berbeda dengan al khauf yang terkadang munculnya disebabkan karena kelemahan hati seorang yang takut, dia lemah. Nah, kepada sesuatu yang ditakutinya, menunjukkan itu pengecut. Wala min quwwatin al-mukhawaf, bukan pula disebabkan karena kuatnya sesuatu yang ditakutinya. Ini diantara dari dua perbedaan antara al-khawf dan al-khasyah. Yang menjadi syahid disebutkannya ayat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah, dalam babul khauf, adalah untuk menerangkan kepada kita bahwasannya tanda benarnya iman itu diwujudkan dengan seseorang memberikan rasa khasyahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia wujudkan dengan ucapannya dan perbuatannya. Nah, sehingga dimasukkan bab ini dalam ayat ini dalam pembahasan seputar al-khauf. Wa qawluhu, dan firman Allah ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna billah, dan di antara manusia ada yang mengatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaku dia sebagai seorang yang mukmin. Fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Namun ketika dia diuji disebabkan karena mempertahankan konsekuensi imannya karena Allah azza wa jalla, ketika dia diuji karena mempertahankan konsekuensi imannya, maka sebagian mereka ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, menjadikan fitnah ujian yang dia rasakan dari manusia itu seperti azab yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga membawa dirinya terjatuh ke dalam sifat su'udzan, buruk sangka kepada Allah azza wa jalla. Dia bersu'udzan kepada Allah ini karena dia beriman, Allah mengujinya, Allah timpakan kepada dirinya demikian dan demikian. Nah, sehingga disebutkannya konteks ayat ini berisikan celaan kepada sebagian mereka yang melakukan perkara tersebut. Yang mafhum mukhalafah, pemahaman keterbalikan dari nas ayat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, adalah hendaklah seorang mukmin ketika dia mengatakan amanna, dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia tidak mengkhawatirkan keadaan dirinya. Dia tidak mengkhawatirkan perkara-perkara apa saja yang nantinya akan dia alami, yang akan dia lalui di dalam mempertahankan imannya tersebut. Karena ada sebagian di antara mereka yang dia tinggalkan prinsip agama disebabkan karena takut kepada manusia. Ada sebagian mereka yang dia jual imannya disebabkan karena takut kepada manusia. Nah, ini adalah tindakan yang tercela. Namun hendaklah seorang mukmin berupaya untuk mempertahankan imannya, dan dia berikan rasa takutnya hanya kepada Allah Azza wa Jal, dan dia senantiasa berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang menimpanya dari ujian-ujian yang dia alami di alam dunia. Dia tidak takut kepada manusia. Dia tidak takut kepada celaan-celaan manusia, intimidasi mereka, teror yang mereka berikan untuknya, gangguan-gangguan buruk yang mereka timpakan. Karena dia berikan rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Dan inilah keadaan seorang mukmin yang sempurna imannya. Ini pula yang diamalkan dan dimiliki oleh para sahabat di awal-awal Islam. Mereka mempertahankan iman dalam keadaan mereka diintimidasi, diteror, disakiti oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Naam. Di sebagian ayat disebutkan wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Ada sebagian di antara manusia yang mereka beribadah kepada Allah namun hanya di tepi saja. Dia di tepi, tidak di tengah, menunjukkan ibadahnya kepada Allah tidak serius, tidak istiqamah, tidak bersungguh-sungguh merealisasikan ibadahnya dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia hanya di tepi saja, di bagian tepi saja. Fa'in asabahu khairun itma'an nabih. Kalau ditimpa kebaikan maka akan tenang dia, bahagia, senang, bahagia. Wa'in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi. Ketika dia diuji maka akan berbalik, ia balikan wajahnya. Yang semula iman, dia berbalik menjadi seorang yang kufur. Yang semula dia sabar menjadi seorang yang berkeluh kesah. Naam. Khasira ad-dunya wal akhirah. Orang yang seperti ini rugi dunianya dan akhiratnya. Rugi dunia disebabkan karena ujian yang Allah berikan kepada dirinya tidak membuahkan pahala. Rugi akhirat karena dengan sikapnya akan mendatangkan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat yang tadi disebutkan innama ya'muru masajidallah, ataukah ayat yang tadi barusan kita sebutkan memberikan wa minan nasi man yaqulu amanna billah, sampai dengan akhirnya memberikan motivasi bagi setiap mukmin untuk ia berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jal dan tidak memiliki rasa takut kepada manusia, kepada makhluk, di dalam mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah wa'an Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Kalau ada sahabat mengatakan marfu'an, ataukah hadis dari sahabat kemudian disebutkan setelahnya marfu'an, artinya terangkat sampai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis ini, inna min dhu'fil yaqini, sesungguhnya termasuk dari lemahnya keyakinan, anturdhiyan nasa bisakhatillah, engkau cari ridhonya manusia dengan melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lemah keyakinannya, lemah imannya, karena dia tidak bisa memilih mana yang seharusnya dia prioritaskan antara dua keridhaan tersebut, ridho makhluk atau ridhonya Allah Azza wa Jalla. Dia tidak bisa membedakan mana di antara kedua ridho tersebut yang paling besar dan bermanfaat untuknya, sehingga dia korbankan ridho Allah dan dia ganti dengan murka Allah Azza wa Jalla hanya demi meraih keridhaan manusia. Maka dari itu banyak terjadi di tengah-tengah manusia sifat yang memprihatinkan. Dia rela untuk menjual agamanya, dia rela untuk mengorbankan prinsipnya, dia tinggalkan kebenaran, dia tinggalkan as-sunnah disebabkan karena mencari keridhaan manusia. Wal'iyadz billah. Wa antahmadahum ala rizqillah. Kemudian sifat yang berikutnya yang menunjukkan lemahnya yakin adalah engkau puji mereka berdasarkan atas rizki dari Allah Azza wa Jalla. Engkau puji seseorang atas kekayaan, atas rizki yang hakikatnya rizki yang dia dapatkan adalah dari Allah Azza wa Jalla. Seharusnya seseorang yang seharusnya yang dipuji oleh seseorang adalah Ar-Raziq, zat yang memberikan rizki tersebut kepadanya, sehingga hendaklah dia yang dia puji hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Karena sesuatu yang dimiliki oleh makhluk yang dengannya dia puji makhluk tersebut adalah pemberian Allah, berasal dari Allah Azza wa Jalla. Naam. Dia puji seseorang atas pemberian dari Allah, ini menunjukkan lemahnya al-yaqin. Kemudian yang berikutnya adalah wa antadhummahum ala ma lam yu'tikallahu. Engkau cela mereka atas sesuatu yang Allah Azza wa Jalla tidak memberikan sesuatu tersebut kepadamu. Engkau cela seseorang atas sesuatu yang engkau sendiri tidak memiliki sesuatu tersebut. Nah, ini juga termasuk dari dha'fu al-yaqin. Kemudian Nabi menyebutkan inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Sesungguhnya rizki Allah Azza wa Jalla itu tidak bisa diperoleh, didapatkan, disebabkan dengan modal semangatnya seorang yang bersemangat, dan tidak pula ditolak dengan sebab bencinya seorang yang membencinya. Nah, kalau semisal Allah memberikan sesuatu kepada makhluk, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Syahid di dalam hadis ini adalah terdapat pada lafaz anturdhiyan nasa bisakhatillah, menunjukkan seorang takut kepada manusia. Takut kalau semisal manusia tersebut akan marah kepadanya, meninggalkan dirinya disebabkan karena dia menjalankan perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut kalau semisal dia diusir dari oleh keluarganya disebabkan karena menjalankan agama Allah Azza wa Jalla, sehingga dia korbankan agamanya demi mendatangkan keridhaan manusia. Dan ini rasa takut yang tercela. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Manil tamasa ridha Allahi bi sakhatin nas, barang siapa yang mencari ridhonya Allah dengan kemurkaan manusia, dia cari ridha Allah, di balik dia mencari ridha Allah menyebabkan akhirnya manusia murka kepada dirinya, berarti terbalik dengan keadaan yang disebutkan pada hadis yang pertama, inna min dhafil yaqin an turdhiyan nasa bi sakhatillah. Radiyallahu anhu wa arda anhu nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan niscaya Allah akan ridha kepada dirinya, wa arda anhu nas, dan manusia pun akan ridha kepadanya. Naam. Wa man iltamasa ridhon nas bi sakhatillah, dan barang siapa yang mencari ridhonya manusia dengan melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah azza wajalla, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas, maka Allah akan murka kepada dirinya dan manusia juga akan murka kepadanya. Ruwahu Ibnu Hibban fi sahihihi, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Nah, sehingga hadis ini menjelaskan kepada kita hendaklah seorang muslim memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga dengan rasa takut tersebut lebih memprioritaskan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah dia mengetahui bahwasanya di balik dia memprioritaskan ridha Allah azza wa jal akan mengakibatkan kepada dirinya memperoleh kebaikan dunia dan akhirah. Kalau akhirah jelas, Allah akan cinta kepada dirinya, Allah ridha kepada dirinya, memuliakan dirinya, mengangkat derajatnya. Adapun di alam dunia adalah diwujudkan dengan manusia akan memujinya, manusia akan ridha dengan perbuatannya. Nah, sebelumnya telah kita ingatkan hadis ketika Allah mencintai satu kaum, maka Allah memanggil Jibril, dan akhirnya Jibril pun mencintai orang tersebut, dan ahlus samawat, para malaikat Allah azza wa jalla penghuni langit dunia akan cinta kepada hamba tersebut. Kemudian Rasul menyebutkan fayudu'u lahul qabulu fil ard. Kemudian diletakkanlah sifat al-qabul, diterimanya hamba tersebut, disenanginya hamba tersebut, diridhoinya hamba tersebut di tempat dia berada. Ini menunjukkan kebahagiaan akan dia peroleh dengan dia memperoleh cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun faedah dari beberapa riwayat yang tadi kita sebutkan, kita akan jelaskan insyaallah dan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.